adalah orang-orang yang masih true dari dulu buat bikin acara komunitas. Salut gua sama mereka. Angkat topi. Ya. Yeah. Foto. Ayo lagi ngomongin ya, belum. Kita lagi sedang berbahagia nih. Kemarin gitaris kita baru saja congratulations. Belum. Gak ada ini lagi. Belum. Enggak. Apa lu mau ngejebak di sini ada yang lu taksir lagi gitu. Ada gua kayak lu kayak. Ayo, oh Mas. Lagu apa nih? Gimana aja ya? Nyanyi bareng-bareng ya? Iya, Mas. Pun malu udah umur. Malu coy, udah pada umurnya udah banyak. We'll be right back. Sore kita ada materi baru. Lagu ini tentang patah hati. Ya gitu deh. Cuy. Bohong. Thank you. Oke, lagu kamu. Lagu lama di dapur. Dari bahasa album kita yang dirilis tahun 2001. Ini lagu judulnya Kotor. Thank you. Thank you. Mana? Panitia bagian alat nih. Beri. Per.